بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله telah dijelaskan pada majelis yang pertama anjuran Islam untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat. Telah disebutkan konsepnya dan telah dijelaskan bahwasanya kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan agama yang berupa ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, dan kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melengkapi pembahasan majelis yang pertama dengan menjelaskan prinsip yang menunjukkan keindahan Islam, yaitu mencegah atau melarang segala bentuk kemadharatan. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, kata beliau, la darara wa la dirar. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak diperbolehkan memadharatkan orang lain dalam Islam. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man darra barallahu bih, barang siapa yang memadharatkan orang lain maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memadharatkan dirinya sendiri, memadharatkan orang tadi dengan perbuatannya. Dua riwayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam melarang, mencegah dari dua perkara. Yang pertama ialah segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan, baik itu kemadharatan dalam bentuk tafwitu maslahatin, hilangnya sebuah kemaslahatan, atau dalam bentuk husulu madharatin, tercapainya atau terjadinya sebuah kemadharatan. Ini dalam Islam dicegah, dilarang, tidak diperbolehkan adanya satu kemadharatan pun. Dan yang kedua, al-mudarrah. Islam juga mencegah, juga melarang tindakan membahayakan orang lain, memadharatkan orang lain, baik memadharatkan mereka pada harta benda mereka atau memadharatkan mereka pada darah mereka atau memadharatkan mereka pada kehormatan-kehormatan mereka. Ini prinsip yang sangat mulia, sehingga masuk dalam kategori ini larangan dari segala sesuatu yang memadharatkan, yang membahayakan jiwa, yang membahayakan akal, dan yang lain-lain. Dalam Islam diharamkan yang namanya khamr, narkoba, narkotika atau semisalnya. Di antara alasannya adalah di situ ada unsur kemadharatan, membahayakan orang-orang yang meminumnya atau yang mengkonsumsinya. Juga segala sesuatu yang beracun, dan juga segala sesuatu yang betul-betul membawa kemadharatan bagi pelakunya, baik itu makanan ataukah minuman atau semisalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala taqtulu anfusakum." Kalian jangan membunuh jiwa-jiwa kalian. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan kalian jangan melemparkan jiwa-jiwa kalian dalam kehancuran. Tidak boleh. Juga terkait dengan poin yang kedua, masuk di dalam larangan ini segala bentuk kezaliman-kezaliman, tindakan menzalimi orang lain, itu hukumnya haram. Baik menzalimi orang lain pada harta benda, yadzlimu amwalan nas, dia menzalimi harta benda orang lain dengan cara pencurian-pencurian, penjambretan-penjambretan, penipuan-penipuan harta benda, dan yang semisalnya, ini diharamkan dalam Islam. Atau menzalimi darah orang lain dengan cara membunuh mereka, atau yang semisalnya. Atau menzalimi kehormatan-kehormatan orang lain dengan mencaci maki mereka, menyakiti mereka, mencela mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, atau menuduh mereka dengan tuduhan fasik, dengan tanpa hak, atau menuduh mereka dengan tuduhan mubtadi', orang yang sesat, dengan tanpa hak, atau bahkan mengklaim orang lain kafir dengan tanpa hak, itu semuanya diharamkan dalam Islam dikarenakan menzalimi orang lain pada kehormatan mereka. Itu termasuk mudharah. Di antara contoh-contohnya barakallahu fikum ialah dalam rumah tangga, suami dilarang memadharatkan istri, istri dilarang untuk memadharatkan sang suami. Barakallahu fikum. Apapun bentuk kemadharatannya, dan diperintahkan untuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Contoh yang lain ialah dilarang bagi masyarakat untuk mencela penguasanya, atau mencaci maki penguasanya, atau menghinakan penguasanya, apalagi kemudian memberontak penguasanya, dan yang semisalnya, dikarenakan itu semua termasuk tindakan-tindakan yang mengandung unsur kemadharatan atau memadharatkan orang lain. Juga contoh yang lain barakallahu fikum ialah dimasukkan dalam bab ini tindakan-tindakan atau aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kaum teroris atau kaum radikalis, baik teroris dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, atau yang mengaku Muslim padahal dia bukan Muslim. Teror yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah, atau dari kalangan Sufiyah Batiniyah Ismailiyah, atau dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan segala macamnya, itu semua termasuk tindakan yang dikecam dalam agama. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan masuk dalam kategori kemadharatan. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, ketika seorang muslim memperhatikan prinsip ini, memahami prinsip ini, maka sedikit pun dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain atau yang membahayakan diri sendiri. Dia tidak akan mungkin berani durhaka sama orang tuanya. Tidak mungkin berani sama suaminya atau membolimi istrinya. Tidak mungkin dia berani durhaka kepada familinya. Tidak mungkin dia berani mengganggu tetangganya atau semisalnya, dari tindakan-tindakan yang membahayakan yang ada. Apalagi dia berani untuk mengacaukan bangsanya, mengacaukan negaranya, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Ketika digabungkan ikhwanatina azzakumullah dua prinsip tadi, anjuran untuk mengerjakan perkara yang bermanfaat, larangan atau mencegah perkara-perkara yang membahayakan, digabungkan jadi satu, maka dia akan menjadi seorang muslim yang mubarak. aina makana wa hal. Dia akan menjadi seorang muslim yang barokah dimanapun dia berada, dimanapun dia singgah. Yang ada dalam prinsipnya mengerjakan yang manfaat, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Yang ada pada prinsipnya meninggalkan yang madarat dan tidak membahayakan, memadaratkan orang lain. Luar biasa. Ini khonatin azakumullah, tolong dicamkan baik-baik. Ini satu bukti, baru satu bukti dari sekian banyak bukti-bukti keindahan Islam, bukti-bukti rahmatnya Islam, bukti-bukti keutamaan-keutamaan Islam. Menghasung perkara yang bermanfaat dan mencegah dari perkara-perkara yang membahayakan atau memadaratkan. Barakallahu fikum. Dengan prinsip yang dibawakan tadi. Terkait dengan yang manfaat, dengan hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengerjakan yang manfaat bagi kamu, memohon pertolongan kepada Allah dan jangan pesimis, jangan merasa putus asa. Adapun terkait dengan larangan mengerjakan perkara yang bermadarat, Rasul mengatakan la darara wala dirar, tidak ada perkara yang membahayakan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan juga dengan hadis man darra barallahu bih. Kemudian ikhwanatina azakumullah, pembahasan inti kita kali ini. Sudah mulai ngantuk-ngantuk baru intinya ya, Fan ya. Inti yang disebutkan dalam tema menjadi seorang muslim yang berguna, yang bermanfaat bagi agama dan negara. Ini dikatakan inti, dikatakan kita harus menyebutkan langsung poin-poinnya. Apa wujud nyata? Apa bentuk riil? Seseorang muslim itu dinyatakan berguna bagi agamanya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh segenap kaum muslimin, terutama dari kalangan orang-orang yang telah menimba ilmu agama, thullabul ilm. Saya mulai dari poin yang pertama. Contoh-contoh riil, bentuk-bentuk nyata seseorang muslim itu berguna dan bermanfaat bagi agamanya. Yang pertama ialah al-ilmu bihi, dengan dia mengilmui, mempelajari, mengkaji agamanya. Barakallahu fikum. Dengan niatan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dengan niatan mengharapkan ridha Allah semata, dengan niatan untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu namanya ikhlasun niyah fi talabil ilm. Yang ini sudah kita bahas tadi, mengilmuinya lalu mengamalkannya. Ketika kaum muslimin, terutama thullabul ilmi, punya semangat dalam thullabul ilmi mengkaji ilmu-ilmu agama, maka akan berguna bagi agama tadi. Agama itu akan selalu terjaga, akan selalu ada, dikarenakan ilmunya ada pada kaum muslimin, di hati-hati mereka, di dada-dada mereka, di hafalan-hafalan mereka. Wah, agama. Paham ya? Bisa antum bayangkan ketika semua kaum muslimin tidak ada yang mengkaji ilmu agama, hilang agama tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dengan semangatnya antum dalam mengkaji ilmu agama, di samping itu manfaat bagi antum pribadi, itu juga ada kemanfaatan untuk agama tadi. Paham insyaallah ya? Sisi kemanfaatannya ikhwan, baqa'u hadzadin, terus adanya agama ini, terus berkesinambungan, berkelangsungan, terus ada agama ini dengan adanya orang-orang yang mengkaji ilmu agama, thullabul ilm. Wa indi su'al, saya punya pertanyaan supaya antum enggak ngantuk-ngantuk. Hmm. Sudah mulai kliap-kliap ini kelihatan ya. Sudah makan, sudah kenyang, sudah sholat, sudah kena kipas angin, tinggal. Allahul musta'an. Saya punya pertanyaan. Apakah ada suatu masa di mana agama ini tidak lagi tersisa? Dikarenakan tidak ada lagi yang talab ilmu, yang mencari ilmu. Paham pertanyaannya? Antum yang jawab. Apakah ada suatu masa di mana Islam ini sudah enggak lagi tersisa? Dikarenakan enggak ada lagi yang telah berilmu. Lu kok diem? Allahul musta'an. Lanjut. Ada masa itu. Kapan masa itu? Menjelang hari kiamat. Pasnya kapan? Sekarang juga menjelang hari kiamat. Masih banyak tulabul ilmu kayak antum-antum ini, masya Allah. Pasnya kapan? Pasnya kapan? Setelah wafatnya Imam Mahdi atau Nabiullah Isa, masya Allah. Sudah jauh banget itu. Pasnya kapan? Pasnya kapan? Ini kan ngantuk kafir, ngantuk. Hanya ulama, banyak telah meninggal ulama. Ratusan ribu ulama sudah banyak meninggal di masa lalu. Allahul musta'an. Antum. Pasnya itu kapan? Jawabannya? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini mestinya panitia yang menyediakan surprise. Hah? Yang tahu jawabannya kasih hadiah mestinya. Biar semangat ini. Antum? Yang berkacamata. Jawabannya? Wallahu a'lam. Ah, Pak Heri. Wallahu a'lam. Mana panitianya ini? Hah? Harus dipanggil semua panitianya ini. Nah. Jenengan, Mas Afif. Kapan itu masa? Jawabannya betul. Ada suatu masa di mana Islam tidak lagi tersisa. Dan tidak ada lagi, dikarenakan tidak ada lagi yang telah belu ilmi. Kapan itu masanya? Hanya menjelang kiamat kan? Pasnya kapan? Yang keras. Lah ya kapan itu? Allahu musta'an. Sang imam yang tadi ngimami. Mana tadi orangnya? Antum ya? Hah, ada yang jawab. Apa itu? Iya, sudah banyak yang meninggal para ulama. Nyatanya banyak yang telah berilmu juga sampai sekarang. Allahumma musta'an. Apa ini? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Adanya enggak ada ya, Pak. Yang tahu angkat tangan. Antum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan udara yang sejuk yang mematikan semua kaum muslimin di hari kiamat. Masya Allah. Hampir saja. Naam, Allah yafarijikum. Bahasanya bukan angin sejuk, angin yang lembut yang mematikan setiap orang yang di hatinya ada sebiji keimanan. Bahasa yang pas yang disebutkan oleh para ulama ialah ya ketika itu, ketika berakhirnya masa Al-Taifah Al-Mansurah. Pasnya kapan? Ketika bertiupnya angin yang lembut tadi itu. sewangi misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji keimanan. Ketika itu sudah tidak ada lagi yang namanya keislaman. Barakallahu. Saya enggak ada hadiah. Jazakallahu khairan lafarik. Nah, ya kan. Al-ilmu bihi. Itu yang pertama. Ketika antum kepengin jadi muslim yang berguna bagi agama, harus mengaji yang benar. Sehingga orang-orang yang tidak punya semangat untuk mengkaji ilmu agama, enggak punya semangat talabul ilmi, mohon maaf, dikategorikan termasuk jahil. Ini enggak berguna sama sekali bagi agama. Justru memadaratkan agama dengan kebodohan dia. Terlalu banyak kaum muslimin yang justru benci kepada agamanya atau benci kepada bimbingan-bimbingan agamanya karena apa? Dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang agama tadi. Paham insyaallah ya? Naam, sehingga pelajari agama ini, Anda menjadi muslim yang bermanfaat bagi agama Islam yang mulia ini. Yang kedua, di antara contoh dan bentuk-bentuk tindakan contoh real seseorang muslim itu berguna bagi agamanya ialah ketika dia mendakwahkan Islam. Ad-da'watu ilaih. Tadi kan al-ilmu bihi thummal amal. Sekarang mendakwahkannya. Dia menyampaikan, dia mendakwahkan Islam, mendakwahkan bimbingan Allah dan Rasulnya kepada orang lain. Kullun bihasabi taqatih, masing-masing dengan kadar kemampuannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balligh wa anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu sesuai dengan kadar kemampuan. Masing-masing muslim yang ingin berguna bagi agamanya, dia harus memberikan sumbangsih untuk dakwah sebatas kemampuannya. Jangan tuh bayangkan para kelas hukum yang namanya dakwah harus ceramah di depan. Ustaz, saya belum bisa, Ustaz. Atau jangan terlalu sempit umat supaya yang namanya dakwah. Segala upaya, segala daya yang berkaitan langsung dengan dakwah ila Allah itu termasuk bagian daripada dakwah. Bisa dengan harta, antum ta'awun dengan harta antum untuk kepentingan dakwah. Bisa dengan tindakan antum bagi-bagi ilmu, bagi-bagi buletin, sebar buletin ke jiran-jiran, tetangga-tetangga dan segala macamnya. Dakwah, antum punya satu ilmu. Ingat ilmu lo ya, bukan kebodohan. Antum punya satu ilmu, satu ayat, satu hadis. Sampaikan kepada anakmu, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada sahabatmu, sampaikan kepada karib kerabatmu, sampaikan kepada masyarakatmu. Satu ilmu. Dakwah ya. Masing-masing dengan kadar kemampuan masing-masing. Antum mengerti? Tidak boleh yang namanya mencuri. Ada tetangganya antum yang senang maling ini. Antum punya kemampuan untuk menasihati. Tegur dia. Cegah dari kemungkaran. Cegah dari tindakan mencuri. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan. Efek negatifnya. Dakwah namanya itu. Sehingga masing-masing dengan kadar kemampuan sendiri-sendiri. Adapun dakwah dengan makna menyampaikan ilmu secara luas kepada semua lapisan masyarakat. Menghadapi mereka. Problematika dihadapi. Pertanyaan dihadapi. Itu membutuhkan ilmu yang lebih luas lagi. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para masyayikh, tugasnya para thullabul ilm yang memiliki ilmu yang cukup untuk bab ini. Itu babnya khusus. Tapi yang dibahas sekarang secara umum. Balighu anni walau ayah. Barakallahu. Paham insyaAllah ya? Dakwahnya dengan basirah, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Yang termasuk membahayakan agama ialah ketika Anda berdakwah atas nama Islam. Berdakwah atas nama agama Islam. Tapi yang Anda dakwahkan bukan Islam. Yang Anda dakwahkan bukan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Yang Anda dakwahkan perkara-perkara yang batin. mendakwahkan pemahaman-pemahaman yang radikal, mendakwahkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mendakwahkan pemahaman-pemahaman yang sesat dan segala macamnya, itu merusak agama. Barakallahu fikum. Ini dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ialah di antara upaya dan bentuk seorang muslim yang berguna bagi agamanya ialah menjadi pembela-pembela agama. Ansaruddin, menjadi pembela-pembela Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, pembela-pembela agama Islam. Juga demikian, kullun bihasabi taqatih, masing-masing dengan kadar kemampuannya. Barakallahu fikum. Membela agama itu ya ikhwan, ada dua cara. Globalnya ada dua cara. Yang pertama ialah membela agama dengan hujjah wal bayan, dengan argumentasi-argumentasi, dengan penjelasan-penjelasan. Ini apabila yang menyerang agama itu menyerang dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang radikal, dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka dibantah, agama dibela dengan hujjah-hujjah, keterangan-keterangan ilmiah untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan paham tadi. Hujjah dengan hujjah. Barakallahu fikum. Yang kedua, is-sayfi was-sinan, membela agama Allah dengan tombak dan pedang. Siap berkorban jiwa raga apabila memang diperlukan ke situ. Ketika musuh-musuh agama menggunakan cara-cara fisik, ketika musuh-musuh agama menggunakan cara-cara persenjataan, maka muslimin harus siap untuk panggul senjata. Pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, senjata dengan senjata. Ini dengan dua cara. Jangan, waduh, sudah mulai darah-darah segala macam. Itu sebuah konsekuensi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di akhir As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, teruskan ya, kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah. Langsung Allah yang memerintahkan, jadilah kamu sebagai pembela-pembela agama Allah. Juga Allah mengatakan dalam janjinya, dalam surat Muhammad, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki kalian. Itu katanya para ulama dengan dua poin tadi. Tergantung bagaimana musuh-musuh agama itu menyerang agama ini. Kalau agama Islam diserang dengan cara-cara syubhat, penyimpangan-penyimpangan paham, maka kita harus tampil dengan ilmu, dengan hujjah, dengan keterangan yang membongkar penyimpangan-penyimpangan paham tadi. Dan ini adalah tugasnya para ulama dalam fikih-fikih perang, fikih jihad. Ini jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang berilmu, dikarenakan tidak menggunakan pedang, yang digunakan ilmu, hujjah, keterangan Al-Quran, sabdanya Rasulullah SAW, keterangan para ulama yang bisa membongkar, mematahkan semua syubhat-syubhat dan penyimpangan-penyimpangan paham yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam. Atau dengan bahasanya kaum harakah, ghazwul fikri. Itu namanya perang pemikiran. Antum yang enggak siap jangan macam-macam. Itu bukan bagian Anda. Duduk yang manis, yang anteng, kepengin tahu bagaimana peperangan yang ada, antum harus merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Bagaimana bantahan-bantahan para ulama, bagaimana keterangan-keterangan para ulama terkait dengan pemahaman yang menyimpang tadi. Antum jangan sok gaya. Ustaz, kunu ansarullah, jadilah pembela-pembela agama Allah. Islam sekarang sedang dikeroyok oleh berbagai macam pemahaman yang menyimpang, Ustaz. saya harus tampil menjadi ansarullah, pembela-pembela agama Allah. Langsung tampil, berusaha untuk katanya menepis pemahaman-pemahamannya menyimpang tadi. Dia enggak punya ilmu. Jirine wong Malang diuntal miring. Nama juga Malang kan, Malang gini banyak diuntal miring. Masuk perang dengan tambah senjata, maka dia akan tersesat dengan sendirinya dikarenakan tidak punya bekal. Ini bukan bagian antum, bagiannya para ulama. Tapi kalau musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, ternyata mereka menyerang Islam dengan fisiknya, dengan senjatanya, maka muslimin harus angkat senjata. Ini namanya jihad fi sabilillah yang masyhur itu, yang harus berisinya Islam, harus di bawah komando penguasa muslim, harus dengan bendera pemerintah, bukan swasta. Barakallahu. Gitu ya. Ini jangan bukti Anda ini betul-betul membela agama Islam. Betul-betul seorang muslim yang bermanfaat bagi agamanya. Barakallahu fikum. Ini contoh-contohnya. Yang berikutnya, yang kedua. Contoh-contoh real. Seseorang muslim itu berguna bagi negaranya, bagi bangsanya. Yang pertama ialah menjadi warga negara yang baik dan taat dengan prinsip Islam, as-sam'u wa ta'atu li waliyil amril muslim. Dengan prinsip Islam, mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim. Prinsipnya katanya dalam Islam, selama ketaatan itu dalam perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara maslahat dunia yang mubah, bukan dalam perkara-perkara kemungkaran, bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan. Dan ini ikhwan berlaku untuk semua penguasa-penguasa kita yang muslim di negara masing-masing. Kalau untuk orang Indonesia, di NKRI. Siapapun presidennya, selama dia muslim, walaupun dia zalim, wajib didengarkan dan ditaati. Wajib menjadi warga negara yang taat dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan. Tidak peduli itu presiden dari ormas manapun, dari parpol manapun, itu enggak dipandang. Yang dipandang itu adalah pribadinya dia sebagai seorang penguasa. Paham insyaallah ya? Kita kan mengalami sekian banyak pergantian penguasa dengan berbagai macam parpol kan gitu ya. Dulu Golkar paling lama. Dari apa ya? Kemudian ganti PKB. Copot diganti PDI. Kemudian Demokrat. Sekarang PDI lagi. Berbagai macam parpol. Itu enggak mandang parpolnya. Enggak mandang ormasnya. Selama dia muslim, selama dia muslim, walaupun zalim, walaupun bukan orang saleh, maka wajib untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi. Ingat, dalam perkara yang syar'i atau perkara yang maslahat umum yang mubah, bukan dalam perkara ketaatan kepada bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Sehingga prinsip ini tidak didasari tendensi politik, tapi didasari oleh perintah Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Minkum ay minal muslimin. Barakallahu fikum. Dan terlalu banyak hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya, hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Rasulullah SAW, wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Apabila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati bab itu saja. Tidak boleh mendengar dan mentaati perintah itu saja. Yang lainnya yang bagus, taati. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat kepada penguasanya walaupun dia zalim. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang menunjukkan Anda sebagai muslim yang bermanfaat, yang berguna bagi negara Anda, ialah as-sabru ala jawri sultan. Anda harus sabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman pemerintah, kezaliman-kezaliman penguasa, dan tidak diperbolehkan untuk memberontak pemerintah, memberontak penguasa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa di antara kalian yang melihat dari pemerintahnya, dari penguasanya, sesuatu yang dia tidak suka, yang dia benci, falyasbir, hendaklah sabar. Hendaklah sabar. Disebutkan oleh Rasul kata ikhwan, fa'innahu man faraqal jama'ata qida shibrin mata mitatan jahiliyah. Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah penguasa, dia memberontak penguasa sejengkal saja, maka dia matinya mati jahiliyah. Masya Allah ya, luar biasa. Ini sabdanya Rasul. Ingat sabda Rasul. Diperintahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan pemerintah, kezaliman-kezaliman pemerintah. Sabar. Dan dilarang keras untuk melakukan tindakan pemberontakan. Dikecam yang memberontak satu jengkal saja, mati jahiliyah. Mati di atas dosa besar. Prinsip ini kana tina azakumullah yang bisa dikatakan tergolong asing di telinga kaum muslimin. Barakallahu fikum, apalagi di Nusantara ini, di NKRI ini, ikhwan. Masyarakatnya masyarakat yang suka mengkritik. Dan dalam prinsip Islam itu tidak diperbolehkan. Sabar menghadapi kekuasaan penguasa, dan Anda dilarang memberontak. Saya tambahin lagi. Pemberontakan penguasa itu ada dua jenis. Yang pertama ialah al-khuruju bil kalam. Pemberontakan dengan ucapan, statement-statement. Meliputi mencaci maki penguasa, menghinakan penguasa, melecehkan penguasa, membongkar keaiban-keaiban penguasa di hadapan khalayak ramai. Apalagi sampai pada tingkat melaknat penguasa, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hujjah dan semisalnya. Ada khurujun bil kalam, atau bahkan ada provokasi-provokasi kepada masyarakat untuk memberontak penguasanya. Ada khurujun bil kalam. Barakallahu fikum. Para ulama terdahulu dari kalangan salafun salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu menilai ketika ada seseorang yang berani mencela penguasa, itu tanda-tanda kemunafikan dia. Paham ya? Tanda-tanda kemunafikan dia. Ada munafik. Juga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim wa isnadu Hasan, kata Rasulullah SAW, man ahana sultan ahanahullah, barang siapa yang menghinakan pemerintah, menghinakan penguasa, Allah akan menghinakan dia. Ini pemberontakan dengan statement dan ucapan. Tanpa disadari banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh dalam tindakan yang diharapkan Islam. Maka antum khususnya ayyuhas salafiyin, hati-hati. Seringkalinya keceplosan. Ya, Bu, ya. Seringkalinya keceplosan. Hati-hati. Jaga lisan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dan pemberontakan yang nyata, al-khuruj bil fi'il. Langsung pemberontakan dengan fisik, angkat senjata, melaksanakan kuda militer, kudeta, penyerangan, penyerbuan, pengeboman, dan segala macamnya kepada pihak penguasa. Itu tindakan yang namanya pemberontakan yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, dan itu semuanya diharamkan dalam Islam. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang punya pemahaman radikal takfir, mengkafirkan penguasa dengan tambah hujah, yang dari sana mereka punya prinsip untuk menteror, menyerang penguasa, sasarannya adalah aparat-aparat pemerintah, tindakan mereka tindakan yang dikecam keras dalam Islam. Mereka semua bukan muslim-muslim yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka semua adalah yang membuat onar, membuat rusuh, membuat rusaknya sebuah bangsa dan negara dengan tindakan-tindakan mereka. Sehingga Islam mengecam dengan keras tindakan tersebut. Diperintahkan sabar, yang sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Dilarang keras untuk memberontak penguasa. Dilarang keras menghinakan, melecehkan, mencaci maki penguasa. Dilarang keras mengklaim penguasa dengan kata-kata kafir, dengan tambah hujah. Dilarang keras untuk melaksanakan pemberontakan fisik kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Dan dalam Islam, Allah itu merupakan ciri khasnya sekte Khawarij. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Mungkin sebagian akan mengatakan, terus gimana, masa pasrah? Menghadapi kezaliman penguasa, tindakan semena-mena, tidak aspiratif, tidak mikiri rakyat dan segala macam, masa kemudian pasrah? Ustaz? Jawabannya yang tidak pasrah. Dalam Islam, sebagai upaya untuk menjadi muslim yang berguna bagi bangsanya, bagi negaranya, harus ada upaya yang namanya an-nushu wal munasaha, menasehati pemerintahnya, penguasanya. Nasihat itu, barakallahu fikum. Ad-din an-nasiha, agama itu nasihat. Di antaranya li aimmatil muslimin, nasihat untuk penguasa-penguasa muslim. Tapi ada tapinya. Dalam menasihati penguasa itu harus sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan di depan massa. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kekuatan. Barakallahu fikum. Ketika menyampaikan nasihat diterima, alhamdulillah. Kalau diterima, ya sudah, telah menyampaikan tugasnya dia. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir. Seger kabeh. Wah, terakhir. Masyaallah. Nafasnya akhirnya berhenti. Di antara upaya barakallahu fikum untuk menjadi muslim yang berguna bagi bangsa dan negaranya adalah membantu kerja penguasa. Membantu pekerjaan pemerintah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Aqidah As-Safariniyah. Membantu pekerjaan pemerintah. Membantu pekerjaan penguasa. Barakallahu fikum. Pemerintah atau penguasa itu, ikhwan, di pundak mereka segudang gudang pekerjaan. Tidak ada yang ringan. Semuanya berat. Maka antum sebagai masyarakat jangan pinter jadi masyarakat yang cuman hanya sekedar ngersulo atau keluh kesah atau komentar. Tapi jadilah masyarakat yang membawa keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan dengan cara membantu kerja pemerintah. Apa ketentuannya? Selama pekerjaan tadi tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya sangat banyak dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara, sangat banyak. Contoh yang paling gampang, membantu kerjanya Pak Polisi ketika di jalan raya. Gampang kan? Ketika merah berhenti, hijau silakan jalan, kuning hati-hati, larangan parkir jangan parkir, belok kiri, jalur jalur. Itu semuanya kalau antum niat lillahi tabaraka wa ta'ala berpahala ya. Kemudian menggunakan sabuk keamanan dan segala macamnya, itu membantu kerjanya pihak kepolisian. Ketika diharuskan punya SIM, bikin SIM, kan begitu. Itu kepolisian. Juga dengan membantu kerjanya pihak-pihak pemerintahan kita. Dari mulai paling bawah pemerintahan desa sampai yang pusat kalau itu mampu. Membantu kerjanya Pak Lurah. Jadi warga negara yang baik. Jangan bikin jadi warga desa yang bikin ribut. Diharuskan bikin KTP, bikin KTP. Ngurus kakak, ngurus kakak. Akte, ya akte. Dilengkapi semua dokumentasinya. Barakallahu fikum. Demikian seterusnya. Dari perkara-perkara yang mengandung maslahat yang sangat besar, atau perkara-perkara yang mubah, atau perkara-perkara yang syar'i, bukan perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Ini penting ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan lebih bagus lagi ketika antum ikut andil bersama-sama dengan pemerintah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat dalam operasi pekat. Operasi penyakit masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah, dikarenakan mereka punya hak. Kalau pemerintah urusannya bongkar-bongkar, antum urusannya penyuluhan-penyuluhan dan dakwah. Pemerintah punya planning tempat prostitusi, hancurkan, singkirkan, dibikin kemudian tempat hijau yang terbuka. Antum bahas terkait dengan masalah haramnya perzinaan, haramnya prostitusi, haramnya judi, haramnya narkoba dan segala macamnya. Bersinergi. Urusan bongkar-bongkar pemerintah, urusan penyuluhan dakwah bagiannya antum. Barakallahu fikum. Terkait dengan kasus terorisme yang sedang marak sekarang ini, barakallahu fikum. Urusan tangkap menangkap, tembak menembak pemerintah, urusan penyuluhan antum. Menyampaikan kepada masyarakat bahaya terorisme, apa saja pemahaman radikal yang berkembang tengah-tengah mereka dan segala macamnya, membantu bersinergi dengan mereka. Bukan antum yang bagian nembak-nembak, itu bagian bagiannya antum, itu bagian pemerintah. Antum ikut andil dalam perkara yang lain yang syar'i. Pemerintah lagi gelisah terkait dengan masalah munculnya ideologi takfir. Orang gampang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Bantu mereka. Kasih majalah, kasih buku-buku, kasih referensi, atau kasih penjelasan bagaimana bahayanya ideologi takfir dalam Islam. Jelaskan kepada pemerintah, kepada masyarakat, bagaimana Islam memahami prinsip semacam ini. Kapan boleh mengkafirkan, kapan tidak, siapa yang dikafirkan, apa ketentuannya. Itu punya andil di situ, barakallahu itu. Tentunya dengan kadarnya kemampuan masing-masing. Itu menjadi warga negara secara umum dan muslim yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Kuncinya ikhwan, itu semuanya kembali kepada iman dia, ilmunya yang manfaat, iman dan amal soleh dia kepada Allah SWT. Semakin manfaat ilmunya, semakin soleh orangnya, semakin takwa dianya, akan semakin banyak andilnya dalam memberikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk agama dan bangsa dan negara. Itu motivasinya keimanan. Kalau tidak, maka akan sedikit sekali apa yang diharapkan. Barakallahu fikum. Ini semuanya fanatina azakumullah sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga hendaklah kalian semuanya, wahai kaum muslimin wal muslimat, terutama antum sekalian, wahai para ikhwah, antum di garda yang terdepan untuk menjadi percontohan di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, menjadi muslim yang baik, muslim yang berguna untuk diri antum, berguna untuk agama antum, berguna untuk masyarakat antum, dan berguna bagi bangsa dan negara antum dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep tadi yang disebutkan dalam Islam. Sehingga dengan demikian insyaallah taala dakwah yang dilancarkan akan semakin tersebar, semakin mudah diterima, semakin diterima oleh pihak masyarakat kita, sehingga alhamdulillah taala taufiqih akan semakin menyebar luas dakwah Islam yang kita sampaikan kepada pihak masyarakat. Terkait dengan tema, nafas saya baru segini ya Pak. Jam 1:30. Selebihnya monggo, yang mau ditanyakan silakan. Yang ada jawabannya dijawab, yang enggak ada jawabannya wallahu a'lam bissawab.